Kita yang jalani bersama, lalui berdua. So no matter what they say, jangan pernah kau dengar yang mereka bilang bahwa ku tak cintamu lagi. Mereka katakan ku telah berubah.